Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Para pemirsa dan pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang penuh berkah ini di hari Jumat, hari raya pekanan bagi kaum muslimin, kita dapat kembali melanjutkan kajian yang berkaitan dengan manhaj ataupun metode dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manhaj salaf atau pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah. Hujjah dalam artian acuan, referensi, satu-satunya acuan dalam atau satu-satunya cara dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai pada dalil yang ke-47, yaitu di halaman 133 di buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, hafizahullahu taala. Hadis tersebut riwayat yang ke-47 ini adalah riwayat dari sahabat Amr bin Yahya. Dia berkata, aku mendengar qala sami'tu abi yuhadditsu an abihi. Aku mendengar bapakku menceritakan hadis dari bapaknya. Berarti Amr bin Yahya mendengarkan hadis dari ayahnya. Masya Allah, betapa indahnya ya, memiliki anak yang soleh dan juga seorang ayah yang soleh. Anaknya ulama, demikian juga ayahnya seorang ulama, seorang yang berilmu. Kemudian ayahku mendengar dari ayahnya, berarti dari kakeknya. Ini menunjukkan bahwa keluarganya Amr bin Yahya ini keluarga ulama. Satu hadis ini diriwayatkan dari ayah, dari seorang anak, kemudian dari ayah, dari kemudian dari kakeknya. Siapakah nama ayah dari Amr bin Yahya? Namanya adalah sama dengan Amr bin Yahya ya. Jadi namanya adalah perawinya namanya Amr bin Yahya, ayahnya namanya juga Amr. Kakeknya juga namanya Yahya. Jadi sama ya antara nama mohon maaf, namanya Yahya ya. Mohon maaf. Ini Amr adalah perawinya, ayahnya namanya Yahya. Yahya bin siapa? Bin Amr. Yahya bin Amr. Jadi ada kesamaan antara nama kakek dengan nama cucunya. Ya. Al-Hamadani ya, Al-Hamadani. Jadi Yahya bin Amr bin Yahya bin Amr Al-Hamadani. Berkata ya, Amr ini berkata, yaitu kakeknya si Amr berkata, najlisu ala babi, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari kami duduk-duduk, kami duduk menunggu di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qabla salatil ghadah, sebelum melaksanakan salat subuh. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al masjid. Jika beliau telah keluar rumah, maka kami akan berjalan bersamanya menuju masjid. Inilah bagaimana kesungguhan para penuntut ilmu ya, ketika di zaman salaf dahulu, para pendengar sekalian. Subuh-subuh mereka sudah menunggu gurunya di masjid, mengantarkan bareng-bareng ke masjid. Ini dalam rangka untuk istifadah, sehingga dalam perjalanan mereka bisa banyak bertanya, mereka bisa meminta nasihat, minta fatwa kepada sang guru. Fa idza kharaja, maka jika Abdullah bin Mas'ud telah keluar, masyaina ma'ahu, kita akan berjalan bersama beliau ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian datanglah Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, faqala, dia berkata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah Abu Abdurrahman telah keluar? Ya. Abu Abdurrahman ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Kunyah itu nama julukan atau nama sampingan yang didahului dengan Abu ataupun Ummu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki Abu. Kulna, mereka menjawab, kami menjawab, la, belum. Ba'd, la ba'd, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Kemudian sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu duduk bareng mereka menunggu Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja, ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, qumna ilaihi jami'an, kami bersama menghampiri beliau. Faqala lahu Abu Musa, Abu Musa berkata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid, aku melihat di masjid itu anifan baru saja. Amran ankartuhu walam ara walhamdulillah illa khairan. Suatu kejadian yang aku ingkari, aku tidak setujui. Namun aku pandang itu adalah kebaikan, alhamdulillah. Ya, beliau itu ragu berarti di sini. Tampaknya kebaikan, tapi kok dalam batinnya ada yang tidak serak melihat kejadian itu. Qala, lalu dia lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama huwa, apakah itu?" Faqala, "In ishta fasatarahu." Kalau Anda dipanjangkan umur Anda sampai ke masjid, nanti Anda akan melihatnya. Qala, "Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan." Abu Musa Al-Asy'ari melanjutkan, "Aku melihat di masjid sejumlah jamaah membuat lingkaran-lingkaran." Lingkaran-lingkaran duduk ataupun disebut dengan halaqat. Yang tadiruna shalah, mereka menunggu tibanya waktu salat, fi kulli halqatin rajulun. Di setiap satu kelompok, setiap satu majlis itu ada satu yang memimpin. Wa fi aidihim hasa, kemudian di tangan mereka membawa kerikil. Fayaqul, sang pemimpin ini mengatakan, ya, sang murabbi di setiap majlis ini mengatakan, kabbiru bi'ah, bertakbirlah 100 kali. Lalu mereka bertakbir 100 kali. Fayaqul, lalu dia berkata, halilu mi'ah, kalau sudah selesai bertakbir, halilu mi'ah, silakan kalian bertahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah. Namun kemudian jamaah pun mengikuti 100 kali tahlil atau tahlilan. Wayakul, kemudian sang murabbi atau pemimpin di majlis itu mengatakan, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Lantas para jamaah pun mengikuti 100 kali. Qala, famada qulta lahum, Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, apa kiranya yang akan Anda katakan kepada mereka? Qala, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika aw intidhara amrik. Ya, aku tidak, kata Abdullah bin Mas'ud, Aku tidak akan mengatakan apapun kepada mereka. Aku tidak akan berkata apapun, menyampaikan masukan apapun kepada mereka sampai aku menunggu pendapat Anda, wahai Abu Musa al-Ash'ari, atau menunggu perintah dari Anda, wahai Abu Musa al-Ash'ari. Qala, afal amartahum an ya'uddu sayyi'atikum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidakkah Anda perintahkan mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka? Niscaya kebaikan mereka itu akan terjamin, tidak akan hilang. La yudai'a min hasanatihim. Ya. Kesalahan-kesalahan mereka, kebaikan-kebaikan mereka tidak akan hilang ketika mereka menyibukkan diri mengingat kesalahan-kesalahan mereka. Tsumma madha wa madaina ma'ahu. Lalu kita berjalan bersamanya sampai bertemu dengan majlis-majlis tadi, dengan halaqat-halaqat zikir tadi. Fawaqaf 'alaihim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka. Faqal, lalu mengatakan, "Ma hadzal ladzi araakum tasna'un?" Apa yang kalian lakukan ini? Kalau mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman." Wahai Abu Abdurrahman. "Hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih." Ini adalah kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Qal, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'un. Dan aku jamin bahwa tidak ada satupun kebaikan kalian yang akan disia-siakan. Waihakum ya ummat Muhammadin. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ya, waihak ini ungkapan sayang ataupun apa namanya? Kekecewaan ya. Sayang sekali kalian nih umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Cepat sekali kebinasaan kalian ini. Haulai sahabatu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini loh para sahabat nabi kalian itu masih hidup di mana-mana. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Pakaian yang beliau pakai belum usang. Wa hadhihi wa aniyatuhu lam tuksar. Demikian juga bejana-bejananya belum pada pecah. Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih lurus, yang lebih baik daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aw muftatihuna babi dhalalatin, atau kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Ya. Abdullah bin Mas'ud marah ya. Qalu, mereka berkata, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, ma aradna illa al khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, yang kami cari juga kebaikan. Qala wa kam min muridin lil khair. Betapa banyak orang yang mencari kebaikan, lam yusibahu. Tapi dia tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ada sejumlah kaum, sejumlah masyarakat yang mereka membaca Al-Qur'an, pandai membaca Al-Qur'an. Tapi bacaan Qur'annya tidak sampai di tenggorokan, tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Waimullahi ma adri la'alla aktsarahum minkum. Demi Allah, aku tidak mengetahui, barangkali sebagian mereka itu ada dari, kebanyakan mereka itu adalah dari kelompok kalian ini. Thumma tawalla anhum. Kemudian beliau meninggalkan mereka. Faqala Amr bin Salamah. Amr bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ra'aina 'ammata ulaika. Aku melihat kebanyakan mereka tadi yang diingkari, ya, jamaah masjid yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, ulaikal hilaqi yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Ya. Kami melihat sebagian besar orang-orang tadi yang membuat halaqah tadi, mereka bersama dengan kaum Khawarij memerangi kami pada perang Nahrawan. Nah, ini hadis yang luar biasa. Ini riwayat yang luar biasa dari pesan indah daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kita bisa mengambil hikmah ataupun nasihat yang berharga daripada pesan beliau ini. Yang pertama adalah kisah tadi menunjukkan betapa tawaduknya, ya, ini menunjukkan betapa tawaduknya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana beliau ini adalah seorang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang faqih, orang ahli fikihnya kota Basrah, dan beliau adalah gubernurnya Kufah. Gubernur ketika itu kejadiannya di Basrah, dan Basrah itu juga masuk dalam wilayah Kufah. Ya, atau tetanggaan ya. Beliau ketika itu sebagai gubernur Kufah, kemudian beliau sebagai ahli fikihnya Basrah, kemudian beliau juga sebagai ulama senior di kota Basrah. Namun Beliau menunjukkan sikap yang tawadhu yang luar biasa. Apa ketawaduan beliau? Ya, beliau tidak ucuk-ucuk mengingkari kaum tadi, ya. Jamaah masjid tadi, padahal beliau sudah melihat langsung sebelum dilihat sama Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau tidak langsung ucuk-ucuk mengingkari karena beliau merasa ada yang lebih alim di situ. Beliau laporkan dulu kepada dai yang lebih alim, kepada ulama yang lebih berilmu daripada beliau. Ya, ini menunjukkan perlunya ketawaduan di antara para dai. Ya. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa petik daripada hadis ini adalah tidak boleh seseorang itu tidak boleh seorang itu terlena dengan kebaikan. Tidak boleh seorang itu terlena dengan kebaikan yang mengandung, yang sebenarnya di dalamnya mengandung keburukan. Tidak boleh, ya. Ini sering membuat seorang itu tersesat itu seperti ini. Ketika melihat sebuah permasalahan yang zahirnya itu baik, ini zahirnya baik. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau lihat apa? Orang lagi tahlil, baca tahlil 100 kali, baca tasbih 100 kali. Kemudian juga membaca takbir 100 kali. Kan ini zahirnya baik, ini kebaikan. Ya. Tapi ternyata di balik itu keburukan. Dan keburukan yang semacam ini lebih susah dirubah. Ya. Keburukan yang semacam ini lebih butuh sabar untuk merubahnya daripada sebuah masalah itu yang murni keburukan, ya. Makanya orang yang berdakwah mengubah keburukan yang modelnya semacam ini lebih besar pahalanya daripada sekedar orang yang merubah maksiat, ya. Murni maksiat, enggak ada pakaian kebaikan di situ. Ya. Orang awam maupun orang yang berilmu tahu itu dengan fitrahnya itu keburukan. Tapi kalau yang seperti ini butuh perjuangan, ya. Butuh kesabaran besar untuk bisa merubahnya. Makanya pahalanya lebih besar antara orang yang mengubah kemungkaran yang jenisnya seperti ini, yang tampaknya kebaikan tapi sejatinya keburukan atau disebut dengan bid'ah. Kalau orang Bantul atau orang Jogja ngomongnya bid'ah. Ya. Perkara bid'ah ini lebih besar pahalanya ketika seorang merubahnya daripada seorang merubah maksiat. Besar pahalanya. Tidaklah para dai, para ulama salafus saleh dulu mereka dicela, mereka dihardik, mereka dikucilkan, ya. Bahkan para nabi pun sekalipun, melainkan karena mereka merubah sesuatu perkara yang anggapan mereka baik, ya. Maksudnya anggapan para umatnya itu baik, padahal itu keburukan. Ini, ya. Penting sekali kita harus ketahui, dan ini fokus dakwah kita diantaranya seperti ini. Ya. Menjaga agama ini dari noda-noda, perkara-perkara yang baru seperti ini. Kita ingin melestarikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin agama ini murni sampai akhir zaman. Sampai anak dirasakan anak cucu kita, ya. Tidak kita, sebagaimana kita menginginkan lingkungan yang mur bersih, lestari, bersih, udara yang bersih. Ya, kita nanam pohon, ketika ditanya alasannya untuk apa? Untuk anak cucu kita, ya, bagus itu. Itu menjadi motivasi, ya. Karena kita sayang kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita seperti sayang kepada diri kita sendiri. Ya. Demikian juga kalau kita sayang kepada anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita, kita berjuang melestarikan kemurnian agama ini, menjaga. Ya, ini, ya, ini poin penting. Merubah kemungkaran, ya. Yang tampaknya baik padahal sejatinya itu keburukan, itu lebih besar pahalanya daripada merubah kemungkaran yang murni keburukan, maksiat, ya, atau mengingkari perkara yang bid'ah, tentu saja dengan cara yang hikmah, ya, itu lebih besar pahalanya daripada sekedar mengingkari maksiat. Karena apa? Pengorbanannya lebih besar dan lebih susah. Mengubah orang yang seperti itu lebih susah. Kenapa? Dia menganggap baik. Makanya iblis lebih senang orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan yang seperti ini. Kesalahan-kesalahan yang bid'ah tadi kalau kata orang Jawa, nggih. Daripada sekedar kesalahan maksiat. iblis lebih rakus ya, menjatuhkan, lebih berstamina, lebih bersemangat menjatuhkan kita jatuh dalam perkara-perkara yang seperti ini, perkara-perkara fitnah tadi, daripada sekedar jatuh dalam maksiat. Kenapa? Kalau orang sudah jatuh dalam perkara ini, dia akan, bisa jadi dia mati-matian memperjuangkan kesalahannya karena menganggap itu ibadah, itu kebaikan. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud mengingatkan orang-orang tadi, mereka beralasan apa? Mereka tidak langsung mengaku salah, ya, tidak mengaku salah, tidak kemudian mengatakan jangan sok suci lah Abdullah bin Mas'ud. Iya kita salah, ya. Mending kalau kayak gitu ya, mengaku salah, ya. Insya Allah nanti juga taubat hijrah nanti. Makanya banyakkan orang-orang hijrah itu pelaku-pelaku maksiat, ya. Mending kalau kayak gitu. Tapi jawabannya apa? Jawabannya sampai bersumpah lagi. Wallahi, ya kan? Demi Allah, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illal khair. Yang kami inginkan adalah kebaikan. Ini kesalahan yang tidak disadari sehingga bisa berpotensi dibawa mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa petik daripada hadis ini adalah sepatutnya bagi seorang dai itu cross check dalam ketika menemukan masalah, ya. Itu terutama masalah-masalah yang dia itu tidak, yang dia itu ragu. Sebaiknya dia itu cari kejelasan. Nah, ya. Seorang dai ketika menjumpai permasalahan yang dia ragukan, dia enggak tahu ilmunya, maka sepatutnya bagi dia untuk mencari kejelasan. Caranya bagaimana? Dengan bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, mana tadi? Nah ini. Ra'aitu fil masjid, wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat di masjid itu ada orang-orang lagi kumpul-kumpul, ya. Tapi aku tuh enggak serak, ya, dengan amalan mereka. Cuman aku lihat kok baik gitu. Berarti Abu Musa al-Ash'ari kan ragu di sini menunjukkan. Beliau ragu. Dan beliau telah meneladankan kepada kita sebuah teladan yang baik, ya. Beliau tidak berfatwa, tidak menghukumi langsung, ya. Grusa-grusu. Ketika beliau muncul keraguan, maka datanglah beliau kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meminta pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud, meminta Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan nasihat. Nah, itu. Ini adalah sikap yang penting untuk dimiliki oleh seorang dai. Karena ada sebuah kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai'in far'un 'an tasawwurihi. Nah, hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari gambaran dia atau pemahaman dia terhadap sesuatu tersebut, ya. Kemudian juga riwayat ini memberikan faedah berikutnya ataupun pelajaran berikutnya. Pentingnya keberadaan seorang yang berilmu di tengah masyarakat. Pentingnya keberadaan orang yang berilmu di tengah masyarakat. Ternyata membawa berkah yang luar biasa. Apa keberkahannya di antaranya? Mereka akan menjaga masyarakat dari kemungkaran-kemungkaran tadi. Ya, akan menjaga masyarakat dari perkara-perkara yang fitnah tadi. Demikian juga akan menjadi penerang, ya, akan menjadi pemandu bagi masyarakat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dengan keberadaannya para sahabat, dengan perjuangannya para sahabat itu, menjadi terjagalah agama ini dari noda-noda, noda-noda kebid'ahan dan noda-noda kemungkaran dan kesesatan. Mereka itu ibaratnya benteng bagi agama ini. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan para sahabat itu seperti bintang di langit. Pernah kita bahas di sini, ya. Ya ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, An-nujumu amanatun lis-sama. Bintang-bintang itu sebagai penjaga di langit. Fa'idha zahabatin nujumu atas sama amatu adu. Apabila bintang-bintang itu telah menghilang, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan kepadanya. Yaitu berupa iblis-iblis, cincin yang mencuri berita dari langit. Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Fa'idha zahabtu ata ashabi matu adun. Jika aku telah meninggal, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepadanya. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabatku, para sahabatku adalah penjaga bagi umat ini. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'adun. Jika telah pergi para sahabatku, maka akan datanglah kepada umat ini apa yang telah dijanjikan kepadanya. Berupa kesesatan-kesesatan. Ya, kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Ya, jadi para sahabat ini benteng agama ini. Ya. Dan ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa semakin jauhnya masyarakat dari orang yang berilmu ataupun tempat yang penuh dengan ilmu, maka potensi terjatuhnya mereka dalam kemungkaran itu besar. Ya. Kita lihat Basra itu kan jauh dari Madinah. Ya, pusatnya ilmu dan pusatnya pemerintah Islam ketika itu. Ini menunjukkan bahwasanya semakin jauhnya seseorang itu dari para ulama, dari tempat-tempat yang hidup cahaya ilmu, maka potensi terjatuh dalam kemungkaran semakin besar. Dan sebaliknya, ketika seorang itu dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan para ulama, orang-orang berilmu, hidup di lingkungan yang penuh dengan ilmu atau dekat dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu, maka potensi terjatuh dalam kesesatan itu sedikitnya. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang kepada dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang ke-48. Yaitu kisah dialognya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan orang-orang Khawarij. Beliau berkata, "Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari pihak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa laisa fiikum minhum ahad." Dan tak seorang pun di antara kalian itu berasal dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa min 'indi ibni 'ammi Rasulillah." Dan aku datang kepada kalian dari pihak anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "Wa 'alaihim nuzilal Qur'an." Kepada merekalah Al-Qur'an ini diturunkan. "Wa hum a'lamu bi ta'wilihi." Dan mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang tafsirnya. Kita bisa menarik beberapa faedah yang daripada riwayat ini, sebagaimana dituliskan oleh penulis dalam buku ini. Yang pertama, riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang bersama ahlu bid'ah. Ya, ketika itu puluhan ribu orang-orang Khawarij berkumpul dalam sebuah lapangan, kemudian didatangi oleh Abdullah bin Abbas, diajak berdialog. Ya, diajak berdiskusi, ya, karena mereka orang-orang yang tersesat karena syubhatnya, karena pemikirannya yang rancu, sehingga obatnya adalah diskusi. Obatnya adalah dicuci juga otaknya. Mereka telah dicuci otaknya oleh orang-orang yang tersesat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Maka sama Abdullah bin Abbas diajak diskusi, dialog. Dan ternyata di antara mereka itu tak seorang pun yang berasal dari sahabat Nabi. Ini unik. Padahal ketika itu sahabat Nabi masih sangat banyak yang hidup. Karena kelompok Khawarij ini termasuk kelompok sesat yang awal-awal muncul dalam Islam ini. Bahkan bibitnya sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kemunculan mereka itu di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup. Dan uniknya, dari sekian ribuan sahabat Nabi yang ada ketika itu, tak seorang pun mereka yang ikut dalam barisan orang-orang Khawarij. Ya. Ini menunjukkan mereka adalah para sahabat Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang terbaik memang. Ya, persis yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Ini terbukti ya dengan kisah ini. Sehingga layak mereka kita jadikan sebagai referensi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam beribadah. Dan tidak ada metode apapun yang lebih baik daripada metode beragama yang seperti ini. Nah, orang macam-macam dalam beragama itu metodenya. Quran dan sunnahnya sama, dalilnya sama. Cuman caranya, ya, cara memahaminya itu yang berbeda-beda. Itu menyebabkan Islam ini terpecah-pecah. Ya. Kalau kita mau bersatu, kita satukan caranya. Ya. Beras itu sama, satu. Beras itu satu. Ya. Tapi bisa bermacam-macam nanti ketika sudah dimasak. Bisa nasi goreng, ada nasi uduk, ada nasi mandi, dan macam-macam. Ya, kalau kita mau satukan warna, ya sudah kita nasi goreng semuanya. Ya, ini hanya logika, pendekatan logika saja. Ya. Kalau kita mau bersatu, ya kita satukan caranya. Kita satukan metodenya dalam memahami. Yaitu metodenya, tentu metode yang tidak diragukan, diakui. Tidak hanya oleh manusia, bahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah metodenya para sahabat Nabi SAW. Yang kedua, riwayat di atas menunjukkan bahwa setiap golongan yang menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi, mereka berkumpul di atas kesesatan dan pasti mereka melakukan perbuatan bid'ah. Setiap orang yang menolak untuk mengikuti pemahaman para sahabat, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia terjatuh dalam perkara yang sesat. Itu sudah pasti. Ya, indikasinya gampang. Untuk menilai orang ini layak diambil enggak ilmu agamanya. Ini layak enggak dijadikan panutan. Ya, layak enggak dijadikan sahabat. Maka bagaimana sikapnya terhadap manhaj salaf, terhadap pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jika dia sami'na wa ata'na dengan pemahaman para sahabat Nabi, nah ini adalah ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau seorang itu kurang srek lah, mungkin mengambil pada sebagian-bagian saja, dia menganggap pada sebagian kasus tidak relevan memakai pemahaman para sahabat, nah sudah, ini pasti ada yang enggak beres. Ya. Pasti ada kesesatan yang bersemayam dalam dirinya. Nah, ini. Yang ketiga adalah bahwa berpihak kepada para sahabat, pada sahabat Nabi SAW dan berpegang teguh pada prinsip mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Ya. Condong atau memihak kepada jalannya para sahabat ini adalah sumber kemenangan, ini adalah keselamatan. Kalau kita mau selamat, ya kita pegang teguh pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena di luar sana banyak binatang buas yang mereka itu sebenarnya buas tapi menampakkan kelembutan, retorikanya yang lembut atau apa sebagainya, padahal membawa kesesatan, ya, dengan berdalih toleransi lah atau apa dan sebagainya, akhirnya kebablasan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak di sana itu syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar, ya. Rawan sekali manusia di zaman ini terjatuh ke dalam kemungkaran, ya, dalam kehinaan, kegelapan. Oleh karena itu kita harus cari jalan yang paling selamat, melindungi agama kita dari badai-badai, dari petir-petir kesesatan itu tadi. Yaitu dengan apa? Peganglah pemahaman para sahabat, insyaallah. Sampai meninggal, sampai mati, ya, pegang dengan kuat. Insyaallah akan mendapatkan husnul khatimah. Yang keempat, setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Setiap orang dalam berargumentasi harus mengikuti caranya para sahabat dalam memahami sebuah dalil itu. Ya, itu baru bisa disebut sebagai dalil yang sah, kesimpulan yang sah. Ya, ini ya. Jadi harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam berdalil, dalam berhujjah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Anna min indi ashabi Rasulillah, aku ini berada dari aku ini datang dari pihak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan dari pihak anak pamannya Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran, karena mereka menyaksikan diturunnya Al-Quran. Mereka juga melihat kejadian-kejadian ketika diturunkannya Al-Quran, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada orang selain mereka. Mereka itu tidak hanya mengetahui teori saja dalam Al-Quran, tapi mereka juga melihat real, ya, realnya Al-Quran, melihat kejadian langsungnya Al-Quran. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau melihat, mereka juga melihat realnya Al-Quran, Al-Quran yang hidup, ya, berupa berwujud manusia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Ya, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Dan mereka juga melihat peristiwa-peristiwa yang menjadi faktor ataupun sebab diturunkannya ayat, sehingga lebih menjiwai mereka dalam dan lebih memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika ada seorang menafsirkan Al-Quran, tidak satu pun perkataan sahabat disampaikan. Ya, atau tidak satupun kitab-kitab tafsir yang mu'tabar itu disampaikan, maka perlu ditanyakan ini, majlis tafsir yang seperti ini, ya, perlu ditanyakan. Menafsirkan Al-Quran ini tidak boleh sembarangan, ya, ini kalamullah, ini firman Allah, Tuhan semesta alam, Tuhannya langit dan bumi yang menciptakan kita. Ketika kita memahami Al-Quran ini tidak mengikuti pemahaman orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, maka kita telah merendahkan Al-Quran. Ya. Sebagaimana seseorang ketika memahami perkataan ataupun rumus-rumus ataupun teori-teori para ahli, kok apa teori apalah mungkin dalam masalah kimia ataupun kedokteran atau dalam masalah nuklir misalnya. Orang awam memahami gitu sendiri, memahami dengan sendiri, orang awam enggak pernah belajar IPA, enggak pernah belajar kedokteran, ya pasti bisa salah. Ya. Baru ketika yang memahami adalah orang-orang yang juga ahli dalam masalah itu, baru kita bisa katakan, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lantas bagaimana dengan firman Allah? Ini berkaitan firman Allah, kita pahami seperti kita memahami baca Quran, Quran. Sak penake dhewe. Firman Allah ini kita pahami dengan pemahaman para sahabat, orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran, ya. Makanya orang-orang Khawarij tadi mereka tersesat bukan karena, ya, bukan karena mereka nggak tahu Al-Quran, ya, bukan karena mereka itu tidak baca Quran. Wow, mereka faham, mereka pandai baca Quran. Sampai Nabi mengatakan yaqra'una Al-Quran, mereka itu pandai baca Quran. Nabi yang mengatakan. Tapi apa? La yujawizu hanajirahum, ya, tapi bacaan Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka, artinya tidak masuk ke hati, hanya sebagai bacaan di mulut. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Al-Quran itu statusnya dalam diri kita hanya sebagai bacaan di mulut, indah-indahan lagu, indah-indahan cara baca, tapi tidak masuk, tidak ditadaburi, tidak menjadi akhlaknya, tidak menjadi panduan hidupnya, nah, itu bahaya. Jangan bangga dulu, jangan ujuk-ujuk ahlul Quran, ahlullah wa khasatu, mentang-mentang seperti itu otomatis mendapatkan gelar ahlullah, tidak. Ya. Otomatis khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Tidak, sebaik-baik manusia orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan, tidak. Sebaik ahlul Quran, ahlullah itu adalah orang yang mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan, itu baru ahlullah itu wa khasatu. Orang-orang Khawarij pandai baca Quran, ya. Mereka tersesat bukan karena tidak faham Al-Quran, tapi cara memahaminya yang salah. Tidak ikut para sahabat. Makanya Ibnu Abbas mengatakan di sini, walaisa fikum minhum ahad, tidak ada satupun sahabat yang ada di barisan kalian. Kalian memahami Al-Quran dewe-dewe, ya. Sak penake dewe. Tidak ada seorang pun sahabat bersama kalian. Ya ini, ya. Mereka menafsirkan ayat-ayat tentang jihad pakai logika mereka sendiri. Ya, ini kebanyakan orang yang tersesat itu seperti itu. Orang tersesat bukan karena nggak tahu Al-Quran, tahu hadis. Banyak, terutama ini masalah akhir zaman. Hadis-hadis seputar akhir zaman, masya Allah. Betapa terzaliminya hadis-hadis seputar akhir zaman ini. Ya, ini hadisnya sahih. Para ulama hadis telah berjuang mati-matian, safar ratusan ribuan kilometer untuk menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Ya, agar agama ini lestari, terjaga. Tiba-tiba di akhir zaman ada orang memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah, disebarkan oleh ke depan masyarakat di channel-channel YouTube, membuat resah manusia. Hadisnya hadis sahih, tapi cara memahami yang salah. Ini hadisnya, kalau zaman sekarang ini hadis-hadis tentang akhir zaman ini yang begitu mudah seorang memahami sak penai dewi, itu menghina Nabi SAW, ya. Tidak mengikuti pemahaman para salaf, para ulama, para sahabat Nabi SAW. Meresahkan umat, ya. Maka hati-hati kita dalam mengambil ilmu. Ambillah ilmu dari orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, akan menenangkan, tidak membuat resah. Ya. Seperti itu. Baik, yang keenam. Yang keenam. Yang kita bisa petik daripada kisah tadi bahwa sesungguhnya ahlu bid'ah mereka adalah orang-orang yang menyempal dari jamaah yang benar. Jadi ahlu bid'ah, orang-orang yang megang pada pemahaman yang baru dalam agama, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kelompok, dari apa, jalan kebenaran. Dan mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dari manusia, maksud dari orang-orang yang benar. Ya. Kita sudah mengetahui ada seseorang yang mereka terjatuh dalam perkara yang baru dalam agama, disebut dengan bid'ah tadi, ya. Maka sudah pasti dia akan terlepas, akan terpisah dari orang-orang baik. Sudah pasti itu. Otomatis. Tidak akan mungkin akrab lagi dengan orang-orang yang baik. Justru orang yang baik akan dijuluki dengan julukan yang macam-macam, ya. Julukan yang macam-macam. Julukan-julukan hina. Makanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kan, dan tidak ada seorang pun sahabat yang bersama kalian. Padahal ketika itu ulama banyak, sahabat itu banyak, ya. Kok ada orang itu pengennya nyendiri-nyendiri, enggak mau sama-sama. Nah, dia. Sangat disayangkan sekali. Dan ini musibah di atas musibah. Ketika seorang hidup di zaman, harusnya dia menjadi sebaik-baik manusia setelah para sahabat, tapi menjadi sehina-hinanya manusia. Ya, karena tidak mendapatkan hidayah. Tadi taufik, pentingnya hidayah, betapa besar nikmatnya hidayah. Besar nikmatnya hidayah. Kita jaga hidayah, kita mohon kepada Allah. Mari kita mohon kepada Allah hidayah. Ayolah, jadi setiap orang yang terjatuh dalam perkara yang bid'ah atau bid'ah, maka mereka pasti akan memisahkan diri dari orang-orang yang benar, otomatis. Ya, tidak hanya bersama orang-orang benar saja mereka berpisah, bahkan dari kebenaran itu sendiri. Ketika seorang sudah sibuk dengan perkara-perkara yang bid'ah tadi, ya, maka otomatis dia akan memisahkan diri dari yang sunnah-sunnah, otomatis itu. Mesti waktunya pikirannya akan sibuk dengan ngurusi yang bid'ah-bid'ah kayak mau. Wes ora, tidak ada waktu untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ya. Padahal amalan sunnah ini hampir setiap waktu itu diajarkan Nabi, ada. Hampir setiap saat. Itu otomatis. Nah, ini di antara hukuman Allah, ya. Hukuman Allah ketika seorang melakukan sebuah dosa, maka Allah akan apa? Haramkan dia melakukan sebuah amal kebaikan. Nah, kita harus berhati-hati dari kesalahan yang seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok siti-siti bid'ah, siti-siti bid'ah, kabeh bid'ah. Iki radio ya bid'ah, iki radio iki. Ya. Buku ya bid'ah, HP ya bid'ah, kabeh bid'ah. Ya. Harus kita luruskan tentang bid'ah ini. Bid'ah ini istilah agama. Kita enggak boleh kita alergi. Ini istilah penting. Nabi sampai singgung bid'ah itu hampir setiap khutbah beliau. Hampir setiap khutbah beliau itu selalu mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru fiddin dalam masalah agama ini, ya. Fa inna kullu muhdatsatin fiddin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama ini bid'ah. Loh, Rasulullah yang bilang bid'ah loh. Ini langsung khotib pembukaannya kayak gini langsung saya rasa diundang nih. Ini caranya, ini adalah pembukaannya Rasulullah yang dia pakai, ya, di sahih. Ya. Jadi bid'ah ini kita seorang muslim enggak boleh alergi dengan kata-kata, supaya dia waspada. Ya, dia waspada. Ketika seorang muslim sudah mulai alergi dengan kata-kata ini, ditakutkan dia betapa bermudahan dia dalam terjatuh dalam bid'ah. Padahal ini masalah prinsip. Ini taruhannya kemurnian agama kita nih. Ini taruhannya kelestarian agama kita, para pendengar sekalian. Ya, ini istilah agama, ini istilah imaniyah. Ya, istilah iman ini. Jadi apa tuh bid'ah itu? Bid'ah itu kata Nabi tadi, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Segala sesuatu yang baru dalam agama itu perkara bid'ah. Jadi yang bid'ah itu adalah hal-hal baru dalam agama. Nah, nek HP yang buatan bid'ah, para pendengar. Radio yang buatan bid'ah, Facebookan nggih monggo. Yang penting dalam kebaikan. Silakan bersosial media untuk menyebarkan, itu bukan bid'ah. Nek kabeh bid'ah nggih songkok bid'ah. Sarung bid'ah enggak bid'ah, songkok enggak bid'ah, sarung enggak bid'ah, silakan. Sing bid'ah iki perkara baru dalam agama, ya. Ibadah-ibadah baru, nah itu bid'ah. Ini harus diluruskan. Jadi dalam masalah agama ini di stabilo, abang. Ya. Perkara baru dalam masalah agama. Ya, ini enggak boleh. Ini dosa besar. Membuat ibadah-ibadah baru enggak boleh. Allah enggak senang dengan orang yang seperti ini. Ya. Sampai Allah itu mengatakan orang yang membuat syariat-syariat baru itu apa? Sekutunya. Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu selain Allah yang berani membuat agama, membuat syariat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah sebut syuraka, ya. Sekutu Allah ini berarti nantang Gusti Allah nek gawe-gawe perkara-perkara baru dalam agama ini. Kita sudah cukup wis. Apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Lebih dari cukup, Islam sudah sempurna. Ya. Tidak usah kita tuh neko-neko dalam agama ini, ya. Coba kalau saya pendengar sekalian. Ya, pendengar sekalian misalnya nggih ada orang minjem sepeda, sekarang zamannya goes, ya. Ada sahabat ataupun teman para pendengar itu minjem sepeda karena dia ada acara mungkin ke jalan santai atau sepedaan bareng, dia enggak punya sepeda, minjem sepeda, sudah dipinjemkan. Begitu dibalikkan nih sepedanya poligon misalnya kan, warnanya hitam. Begitu dipulangkan, begitu sudah dikembalikan ternyata warnanya berubah menjadi apa? Pink. Wah, saya ngireng jadi pink. Terus kemudian rodanya diganti, ya, peleknya diganti, ya. Kira-kira para pendengar sekalian rela atau tidak seperti itu? Tanpa izin, ya. Tanpa seizin, ya. Tahu-tahu sudah berubah seperti itu. Yang tadinya itu maskulin banget, ya, hitam, ya, laki-laki banget, tiba-tiba dipulangkan sudah warnanya pink, feminim. Ya. Kira-kira ridho enggak? Enggak ridho, ya. Ini baru masalah sepeda loh. Gimana masalah agama? Dota atik ditambah-tambah, dikurang-kurang. Allah tidak akan ridho dengan perbuatan yang seperti ini, ya. Ini. Demikian saja yang bisa kami sampaikan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bersama kami di radio kesayangan kita semua, yaitu Radio Muslim Yogyakarta. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini diberkahi Allah, menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.